dan benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu. Redup terasa cahaya hati mengingat apa yang telah kau berikan. Mengisi laju darahku, semua tak salah. bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, aku telah terpaut oleh cintamu. Menusup hariku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu.

Berujung indah. Kamu terlahir bagai semar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Di sini, di tempat jauh. senyum. Menghibur. Sandakan pada